yang menghidupkan patut untuk dipikirkan. Hidup kita tidak terhindar dari pilihan kepada pilihan. Mana yang kita ambil selalu mengandung resiko dalam kehidupan. Karena itu perlu sebuah kehati-hatian supaya kita tidak menjadi salah dalam melangkah. Pikirkanlah sebelum membuat sebuah keputusan, sehingga keputusan akan menyelamatkan. Jangan bodoh terlibat pada situasi yang tidak kita mengerti, menjadi tumbal yang sangat menyakitkan. Tak berbuat, tapi celaka. Apalagi kalau kemudian kita tak dengan segera mampu mengendalikan diri, terbawa emosi, terlibat pada sebuah tindakan salah. Penyesalan seringkali terlambat tiba dan nyaris tak ada guna. Hati-hati, kecuali masih tersisa waktu, itu pun akan memberikan biaya yang sangat luar biasa besarnya. Dan biaya itu bukan angka rupiah, tapi kehidupan yang terhilang. Jadilah orang-orang yang bijaksana dalam membuat pilihan-pilihan. Seperti perempuan baik yang mampu menempatkan diri, disukai orang dan dia punya masa depan. Jadilah orang yang bijak membuat pilihan. Orang benar selalu memperhitungkan tiap apa yang dikerjakan. Ia tak ingin mencelakakan orang lain, itu sebab amanlah dirinya. Tapi si fasik selalu memilih langkah yang singkat untuk meraih yang diinginkannya tanpa pernah memikirkan resikonya. Penyesalan tiba, semua terlambat sudah. Jadi, sebelum engkau bertindak, pikirkanlah. Semoga engkau menjadi orang yang bijaksana.